Matius pasai siblah. Oh kalih Isa gebri bandum petunjuk-petunjuk ubak bandua belah dro murid gopnyan, laju gejak dan getinggai tempatnyan. Gopnyan gejak semubut dan gepesampo pesan-pesan nibak potu Allah, bak banda-banda yang rap-rap di sinan. Nabi Yahya pemano yang mantong langglap, gedengo pupu yang gepubut le Almasih. Laju legopnyan guyu ubak na padup dro murid ge kejak merempok ngon Isa kena temanyong. Pekeh bapak yang katruk lagi yang kagum janji lepote Allah? Atau pekeh harus kamu preh orang lain? Gejawab le Isa. Dajak kisah ke laju ubak Nabi Yahya pemano dan nempegah laju pupu yang gata dengo dan gata kalon. Urung buta deh jimenging, urung lape kajut jejak. Dan orang mau penyakit kulit yang lumpah parah kapulih. Orang tulo kadeh jidengo. Orang mate udip lom tema. Dan habaget nibak potu Allah. Kepesampo ke orang-orang gasin. Mubahgia ke orang-orang yang han tulak lun. Oh kagejak bandum utusan Nabi Yahya pemanonyan. Isa laju gepepun pegahaba ke hai Nabi Yahya pemano. Kengopnyan. Gatanya tajak upadang pasi, penyang gatajak ngiang, pukuh si on naleng yang jipok le angin. Gata tajak penyang gatajak ngiang, pukuh si re ureng yang jis ok pakaian tari. Urung-urung yang sok pakaian lagi yang tempat jih bak meligo. Tema, pubut gata tajak upadang pasi, pukuh gatajak ngiang nabi, betoi lebih nibak siro nabi. Sabab Nabi Yahya nyan ke nyang tepegah dalam ayat Alkitabnya. Nyau ke utusan ulun, ken potu Allah. Ulun utuh gopnyan lebih dilai nibak gata. Mangat gopnyan gepehah jalan ke gata. Ingat ke, atuh reng donyanya hana ureng lain yang lebih raya nibak Nabi Yahya pemano. Bahpih lagi nyan, ureng yang paling ubit langkawan umat potu Allah. Ureng yang lebih raya nibak Nabi Yahya pemano. Yuh pon Nabi Yahya pemano gejak pesampo berita gopnyan sampo ubak watinyo umat potu Allah jilawan le ureng-ureng yang mengusaha kena kuasa atau gopnyan dengan cara paksa. Akeji sampo trok Nabi Yahya pemano bandum hukum Nabi Musa dan ajaran Nabi-Nabi na tepegah ke hai-hai yang haruh terjadi. Dan menyugatan tim percaya Nabi Yahya nyan ke Ilyas. Kehai gopnyan teka, kalih tepega. Menyonaglinyum, dengauku. Dengan pulun pesaban ureng-ureng bak jamenyo, awak nyan lagi anak banyak yang duduk bak kede. Saboh kawannya jiwoi kawan yang lain. Kamu kena pemain cair gembira ke gatanyo. Tema gata hana tatim menari. Kamu mecair lagu mubae dan gata hana tatimmu. Nabi Yahya katruk, gopnyan gepuasa, dan hana gejib i anggu. Dan di urung rame jipegah, gopnyan kaditamung jen. Jinonyo anuk manusia kateka, gopnyan gemakun dan gejib i. Laju le urung rame gepegah, ngingkeh urung nyan, lebah, pemabuk, rakan urung kutip cuke, dan rakan urung pebut desa. Bah pimenan, kebijaksanaan porta Allah teberi beketi nibak hasi-hasinya. Dan Isa laju gepepun serapa ke banda-banda. Di tempat gopnyan paling jai gepeget bud yang ajaib. Sabab ureng-ureng yang na lam bandanyan hana jiti metobat nibak desa-desa yang ka jipubud. Cilaka gata Korazim dan cilaka temagata Hebet Saida. Sangkiraji but-but yang ajaib kagepebut lam kawan gata nyanpi, kata pebut di Tirus dan Sidon. Pasti urung-urung yang na nibak tempat nyan, katriptat metobat, nibak desa-desa jih nyan, dan jingui pakaian menduka cita, dan geboh abe diatur ule. Ingat ke, bak huro kiamat, urung-urung Tirus dan Sidon, tema lebih mudah gepe ampun lepotu Allah, nibak gata. Tema gata, hei banda Kapernaum, pekeh gata tepemanyang citema sapo truk udalam serga, hana, tema gata teboh lam apui nuraka. Sabab dak jit but-but yang ajaib nyan kalus tapebut di Sodom. Sodom nyan mantong na sampo bak watenyo. Ingat, niba uro kiamat. Urum Sodom lebih mangat gepe ampun leputu Allah. Niba gata. Bak watenyan isya mendoa. Bapa yang mat kuasa atas langit ngan bumo. Ulun lake trimong kasih ubat dronu. Sebab bandum nyan ronuh yang rahsia nibak ureng-ureng yang carong dan meilme. Temad ronuh tunjuk ubak ureng-ureng yang hana sikula. Nyan ke yang teba kegalak ate bapa. Laju, isya gepegah lom. Ban mandum nyan pih kagejok le bapa ke ulun. Hana mesiro pih yang turi anu selain bapa. Menancit hana yang curi bapa selain anu. Dan ureng-ureng ke anaknya gepeturi bapa. Tajak ke ubak ulun hegata mandum yang reo-rea dan yang terasa beban teh berat. Ulun teman yang populih rukung gata. Setot ke pupu yang ulun perintah dan merona ke ubak ulun. Sabab ulunnya lemah lembut dan miup ati. Tema gata merasa mangat. Sabab pupu yang ulun perintah kebit mangat lumpahna dan beban yang ulun kebah atau gatanyan pui lumpahna.